Nabi saja dia bisa memberikan hidayah, walaupun kepada orang yang dicintainya. Abu Talib, paman Nabi SAW, di mana Nabi sangat menginginkan sekali Abu Talib masuk Islam. Akan tetapi Allah katakan, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Sungguh, sekali lagi ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang harus kita jaga. Ya. Sehingga Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Akhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab yang ke-29, babu qada'i hawaijil muslimin, bab tentang menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Al-hawaij, yang dimaksud dengan hawaij, kebutuhan kaum muslimin di sini, maknanya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menyempurnakan urusan-urusannya, yang dikenal dengan hajah, jamaknya hawaij. Perlu kita ketahui, ada beberapa istilah mengenai kebutuhan kaum muslimin. Selain hajah, ada juga disebut dengan darurah. Darurah, kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat dan sangat diperlukan. Kalau tidak ditunaikan kebutuhan tersebut, bisa bermudarat baik terhadap dirinya, ya, ataupun hartanya, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga ada hajah, ada darurat. Dalam istilah-istilah yang digunakan berkaitan dengan masalah ini, berkenaan dengan hajah disebut dengan qada'ul hajah, menunaikan hajah, kebutuhan. Kalau darurat sifatnya daf'ud darurah, menolak kemudaratan. Nah, saya lagi, kalau hajah, kebutuhan, nah, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyempurnakan urusan-urusannya. Tapi kalau darurat, sesuatu yang sifatnya mendesak, sangat dan sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menolak kemudaratan terhadap dirinya. Ini namanya darurat. Dan daf'ud darurat, menolak kemudaratan, ini sifatnya wajib. Misalkan, tatkala seorang melihat saudaranya dalam keadaan darurat, maka wajib bagi yang melihat saudaranya dalam keadaan darurat untuk menolak kemudaratan tersebut. Nah, saudaranya dalam keadaan sakit yang sangat parah, kalau dibiarkan misalkan, ini bisa mengakibatkan kematian. Maka tatkala seorang melihat saudaranya dalam keadaan seperti itu, ini sifatnya daurat, maka wajib dia membantunya dalam rangka menolak kemudaratan tersebut. Nah, atau contoh yang lainnya, seseorang melihat saudaranya sangat membutuhkan makanan dalam keadaan kelaparan yang sangat, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Kalau tidak makan, tidak minum, dia bisa meninggal dunia. Maka bagi kita yang melihat saudara kita yang dalam keadaan seperti itu, maka wajib untuk menghilangkan kemudaratan tersebut. Nah, bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan, jika seorang dia darurat, kebutuhannya sangat mendesak terhadap suatu makanan yang ada pada tangan seorang, kelaparannya sangat luar biasa, bahkan kalau dia tidak makan pada hari itu bisa menyebabkan kematian, atau haus yang sangat luar biasa, sementara dia lihat pada tangan temannya, tangan saudaranya se-Islam misalkan, ada air minum. Nah, yang mana orang ini kalau dia tidak minum bisa menyebabkan kematian. Maka seseorang yang makanan dan minuman ada di tangannya tersebut, ya, kalau sama-sama tidak, kalau dia tidak bermudarat terhadap makanan dan minuman tersebut, dalam keadaan dia tidak sangat membutuhkan makanan dan minuman tersebut. Nah, kemudian dia tidak mau memberikannya kepada orang yang darurat tadi, dan ternyata orang tadi meninggal dunia. Maka orang yang tidak memberi makan dan minuman tersebut, dia harus menanggung. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia menyia-nyiakan nyawa seseorang. Beda keadaannya kalau si A dengan si B. Si B ada makanan, ada minuman, cukup untuk satu orang. Dan si B pun sangat membutuhkannya. Kalau dia tidak memakannya, tidak meminumnya, dia akan binasa, akan mati. Begitupun si A, keadaannya sama. Kemudian makanan dan minuman tersebut dimakan oleh si B tadi. Nah, dengan izin Allah si B hidup, si A meninggal dunia, maka si B tidak menanggung. Kenapa? Dikarenakan si B pun sama-sama dalam keadaan darurat. Tapi kalau seandainya si A dalam keadaan darurat, sangat membutuhkan makan minuman, sementara si B ada makanan dan minuman di tangannya, si B tidak dalam keadaan darurat, dan matian dia bisa masih bertahan, masih bisa bertahan walaupun tidak makan, tidak minum ketika hari itu. Nah, tapi dia tidak memberi makanan dan minuman tersebut, sehingga si A ini meninggal dunia, maka si B menanggungnya. Ini menunjukkan bahwasannya menolak kemudaratan itu wajib. Tatkala kita melihat saudara kita, nah, dalam keadaan mudhar, dalam keadaan sangat membutuhkan sesuatu, bahkan sifatnya mendesak, kalau tidak bisa bermudarat terhadap dirinya, maka wajib bagi kita untuk menolongnya, menghilangkan kemudaratan tersebut. Nah, adapun kalau perkaranya sifatnya haja, hanya kebutuhan untuk menyempurnakan, ya, bukan perkara yang darurat, walaupun tidak dibantu misalkan, dia tetap hidup. Nah, Maka kalau sifatnya hajian, hanya sekedar kebutuhan untuk menyempurnakan urusannya saja, bukanlah perkara yang daruri, ya, perkara yang darurat, maka yang afdol, hendaklah kita menolong saudara kita di dalam menunaikan kebutuhannya. Nah, ya, misalkan saudara kita, nah, membutuhkan makanan, minuman, tapi sifatnya untuk penyempurna saja. Di rumahnya ada beras, alhamdulillah. Nah, akan tapi tidak memiliki lauk pauknya. Dia punya lauk pauk, dia butuh lauk pauk untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya, anaknya. Nah, kemudian yang afdol kita membantunya, ya, walaupun sifatnya bukan darurat, walaupun dia makan nasi saja biasa hidup, tapi cara kita melihat saudara kita semacam itu, nah, maka hendaklah kita menunaikan, membantunya untuk menunaikan kebutuhan kebutuhannya. Baik. Tentu dengan syarat, selama kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut tidak memudaratkannya. Yeah. Beda keadaannya kalau seandainya kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut bisa memudaratkan dirinya, maka kita jangan menolongnya, jangan membantunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Contohnya, misalkan seseorang dia butuh untuk merokok, ya. Kemudian dia meminta kepada kita untuk menolongnya, membantunya, memberikan sejumlah uang atau memberikan rokok untuk orang tersebut. Di mana orang ini butuh rokok dan kadang pusing, ya, sebagian orang kadang pusing gak ngerokok. Nah, apalagi orang sudah kecanduan, ya, pusing satu hari bahkan satu jam gak merokok sudah pusing. Barakallahu fikum. Maka kalau keadaannya demikian, tidak boleh kita menolongnya, membantunya walaupun dia membutuhkan rokok tersebut. Bahkan walaupun kita melihat orang itu dalam keadaan pusing, dalam keadaan dia merasa sempit, ingin merokok, sebenarnya orang kadang-kadang kundah gulana, gak tenang kalau belum merokok. Nah, sebagian merasa sempit dirinya, merasa pusing dikatakan belum merokok. Walaupun kita melihat orang yang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan pusing tidak merokok, gundah gulana, tetap kita tidak boleh membantunya. Nah, kenapa? Dikarenakan rokok bermudarat untuk diri. Coba lihat tulisan-tulisan dalam bungkus rokok. Rokok apa? Membunuh, menyebabkan penyakit ini, penyakit itu, kanker, jantung, ini, paru-paru dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ini bukan barang yang bermanfaat, tapi barang yang memberikan kemudaratan. Sehingga walaupun orang ini membutuhkan, tapi dikarenakan barang ini bisa memudaratkan dirinya, maka kita jangan membantunya. Atau sebagian orang kecanduan narkoba, ganja dan semisalnya, kalau gak makan, minum narkoba tersebut, pusing. Gak tenang hidupnya. Tidur gak bisa. Aktivitas pun tidak bisa. Pusing. Gundah-gulana. Gak tenang. Nah, dia butuh untuk makan ganja, sabu-sabu dan semisalnya. Apa kita menolongnya? memberikan uang supaya dia beli sabu-sabu, atau kita yang beli kemudian diberikan kepadanya? Tidak boleh. Kenapa? Dikatakan ini makanan atau barang yang bermudarat untuk dirinya, walaupun dia membutuhkan. Tapi kalau masih mudarat, tidak boleh kita membantunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, atau misalkan contoh yang lain, ya. Ya, seseorang ingin memiliki kendaraan. Nah, kalau minjam langsung ke bank, bank kurang percaya kepada orang ini. Di sisi lain, seseorang dipercaya oleh bank, misalkan. Apakah orang ini memberikan rekomendasi kepada bank bahwasanya pinjamkanlah uang untuk orang ini untuk membeli mobil dan sebagainya? Tidak. Kenapa? Dikarenakan ini merupakan praktik ribawiyah, bermudarat bagi dirinya dan juga bagi orang yang meminjamnya. Sehingga sekali lagi, membantu kebutuhan seorang muslim ini perkara yang afdol, yang dianjurkan dengan syarat selama perkara yang dibantu tersebut tidak memudorotkan dirinya. Nah, walaupun misalkan bapak kita, orang tua kita butuh rokok, tadi pusing, gundah gulana dikarenakan tidak merokok. Nah, minta kepada kita diberikan rokok, atau minta uang kepada kita untuk membeli rokok. Maka walaupun membutuhkan, dikarenakan disebutkan tadi rokok ini bermudarat, kita tidak membantunya. Bahkan walaupun bapak kita marah kepada kita. Nah, dan tentunya marahnya orang tua kita, marahnya ayah kita dikarenakan tidak diberikan rokok, ini marah yang bukan pada tempat marah. Dan macam marahnya itu marah yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, dan tentunya perbuatan yang kita lakukan ini bukanlah bentuk durhaka kepada orang tua. Akan dari sebaliknya, merupakan bentuk berbuat baik kepada orang tua. Tidak mau orang tuanya mendapatkan kemudaratan dengan sebab rokok tadi. Coba kita alihkan ke yang lain. Diberikan makanan, minuman yang bermanfaat bagi orang tua kita. Nah, kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita, sekali lagi, ini merupakan perbuatan baik kepada orang tua. Nah, tidak mau orang tua yang mendapatkan kemudaratan dengan sebab rokok tadi. Dan ini sekali lagi bukan termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan termasuk kebaikan yang sangat besar. Mencegah perkara yang bisa bermudarat kepada bapaknya tadi. Dan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin, bab tentang menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, yang dimaksud adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mubah. Nah, maka selayaknya bagi kita untuk menolong saudara-saudara kita di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mubah. Nah, kalau kita menolong dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudara kita yang sifatnya mubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong urusan-urusan kita. Sebagaimana kita akan sampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat dan juga hadis-hadis. Di antaranya ayat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan kebahagiaan. Di sini perintah supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan banyak sifat. Nah, apakah kebaikan yang sifatnya ibadah secara khusus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah sholat, ya, atau ibadah saum, ibadah haji, dan yang semisalnya, ini kebaikan. Nah, atau kebaikan yang berkaitan dengan seorang hamba kepada hamba-hamba yang lain. Senyum, ya, kepada saudaranya, mengucapkan salam kepada saudaranya, ini kebaikan. Menolong saudaranya, membantu saudaranya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya, ini pun termasuk kebaikan. Ya. Di antara kebaikan adalah menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat yang ke-215. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kebaikan apa saja? Kita sebutkan tadi, baik kebaikan yang berkaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah-ibadah, atau kebaikan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Kemudian telah membawakan dua ayat yang kita sampaikan tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hasungan menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibn Umar namanya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadzlimuhu wa la yuslimuhu, jangan menzaliminya, jangan menyerahkannya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. وَمَنْ فَرَّجَ أَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْكِيَامَةِ, barang siapa yang melepaskan atau memberikan solusi, ya, terhadap suatu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebenarnya hadis ini telah kita bahas di dalam bab-bab yang sebelumnya. Tapi tidak mengapa kita mengulang lagi faedah-faedah yang telah kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dikatakan para ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Saling mengingat. Nah, murojaah, mengulang-ulang faedah-faedah, mengulang pelajaran-pelajaran. Sampai ada pepatah mengatakan wafil i'adah ifadah. Di dalam mengulang-ulang pelajaran ifadah, kita akan mendapatkan faedah-faedah. Walaupun mungkin hadis yang disampaikan ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi tatkala kita mengulang kembali, kadang-kadang ada faedah yang baru yang tidak tersebutkan pada pertemuan atau pelajaran sebelumnya. Nah, dan faedah yang lainnya tatkala kita mengulang-ulang faedah-faedah, pepatah pun mengatakan idza takarraro taqarraro. Apabila takarror, berulang-ulang, takarror akan menetap. Kita semakin hafal, semakin mutqin, kokoh, menetap dalam hati kita, dalam ingatan kita tentang faedah-faedah tersebut. Dikarenakan kita merasakan yang namanya manusia ini disebut insan dikarenakan biasanya nisyan. Disebut insan manusia dikarenakan tidak lepas dari yang namanya nisyan, lupa. Sehingga untuk menghilangkan atau mengobati lupa tersebut dengan cara mengingat-ingat dan mengulang-ulang kembali faedah-faedah yang telah kita dapatkan. Dan jangan bosan-bosan ketika kita mendapatkan suatu hadis, disebutkan faedah-faedahnya, setelah satu pekan, dua pekan bertemu lagi dengan hadis tersebut, disebutkan lagi faedah-faedah, jangan bosan-bosan tadi, supaya lebih menetap dalam hati kita, dalam ingatan kita, sehingga kita pun bisa menyampaikan dengan baik kepada yang lainnya. Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ikhwatu fiddin, saudara dalam agama. Ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan Islam, persaudaraan iman. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya, dimanapun berada, walaupun berbeda pulau, berbeda negeri, berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ini lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasab. Kalau ukhuwah nasab, kalau sekedar nasab saja, sementara berbeda agamanya, berbeda akidahnya, ini tidak bermanfaat. Tapi kalau ukhuwah imaniyah, islamiyah, walaupun tidak senasab, maka yanfa, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Madinah, sebelum melakukan sebelum membentuk atau membangun masjid, yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Nah, Rasulullah mengatakan la yadzimuhu, jangan menzaliminya. Tidak boleh kita menzalimi seorang muslim yang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan kehormatan. Zalim itu perkara yang diharamkan, walaupun sedikit, walaupun kecil, apalagi kezaliman yang besar. Nah, zalim sekali lagi perkara yang diharamkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun mensucikan dirinya dari sifat zalim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sifat zalim terhadap dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Aku mengharamkan zalim terhadap diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Dan aku jadikan zalim haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Diadabnya orang-orang kafir, disiksanya orang-orang musyrik kafir, itu kehadiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Nah, وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَهَدًا, Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Bahkan sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, diadabnya, disiksanya orang kafir, orang musyrik, ini bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala yuslimuhu, dan janganlah menyerahkan seorang muslim kepada musuh. Diserahkan seorang muslim kepada orang kafir, nah, dibodoh-bodohi, diserahkan kepada orang kafir, dikhianati, misalkan, tidak boleh. Nah, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, hada wa syahid. Ini yang menjadi pendalilan dalam bab ini. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukannya. Tak kala kita senantiasa membantu saudara kita, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudara kita, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, memudahkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita lihat saudara kita membutuhkan, kita bantu. Nah, kita lihat tetangga kita membutuhkan kita, kita bantu. Baik yang sifatnya harta, sifatnya tenaga, sifatnya pikiran, saran, bimbingan, arahan, dan lain sebagainya. Tak ada saudara kita yang membutuhkannya, kemudian kita membantunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita. Nah, jangan sampai kita bosan-bosan untuk membantu, menunaikan kebutuhan saudara-saudara kita. Bisa jadi, nah, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan, mungkin sebab kita membantu memudahkan kebutuhan orang lain. Nah, jangan sampai kita bosan-bosan. Nah, jangan sampai berpikiran habis waktu, habis tenaga, habis harta dikarenakan membantu orang lain. Yakinilah, Tatkala kita membantu orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kebutuhan kita. Wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan kesulitan, nah, dari seorang muslim, maka dengan sebab perbuatannya ini, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti. Di hari kiamat, hari yang sangat menakutkan. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Allah mengatakan sesungguhnya kegoncangan di hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Hari yang sangat menakutkan. Nah, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka berkeringat sampai mata kakinya, ada juga yang berkeringat sampai betisnya, sampai lutut, sampai pusar, bahkan sampai mulutnya, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Hari yang sangat menakutkan sekali. Tidak ada dinding untuk bernaung. Nah, tidak ada juga pepohonan untuk berteduh. Kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ke Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bapak manusia minta syafaat. Nabi Adam tidak berani memberikan syafaat. Pergi lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam, sama juga nafsi-nafsi masing-masing. Pergi ke Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi yang lainnya, ya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pun tidak langsung memberikan syafaat, dikarenakan tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali setelah ada izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, menyanjung Allah, sujud tersungkur di hadapan Allah, meminta izin supaya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada manusia seluruhnya ketika itu. Sampai dikatakan irfa ra'sak wasfa tasaffa was'al tu'fa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat kepadamu. Mintalah, akan diberikan kepadamu. Nah, baru Nabi SAW mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun tidak bisa memberikan syafaat langsung, tapi harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha kepada yang disyafaati. Ini merupakan syarat di dalam syafaat. Izin kepada yang memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ridha kepada yang disyafaati. Ya jelas, di hari kiamat ini hari yang sangat menakutkan. Nah, ketika dihisab, ini pun sama, ya. Waktu yang genting. Nah, ketika seorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ketika dihisab itu disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Engkau melakukan ini, itu. Nah, di hari ini, hari itu terus disebutkan. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Menegangkan sekali. Nah, sampai ketika dihisab seorang muslim, di akhirat nanti disebutkan dosa-dosanya begini begitu. Sudah putus asa. Melihat, mendengar, memperhatikan dosa-dosa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Sudah putus asa. Nah, tak mungkin selamat dari adab dan siksa. Seperti ini sepertinya bagiannya adalah neraka. Tapi Allah mengatakan, "Nah, sungguh aku telah menutup dosa-dosa ini di dunia untukmu, dan pada hari ini aku mengampunimu." Kemudian dimasukkan ke dalam. Hari menegangkan, menyulitkan. Nah, kemudian juga di sana ada shirat. Nah, diriwayatkan shirat ini jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahanam, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya. Kita berjalan di atas jembatan saja mungkin, ya, yang lebarnya segini misalkan, menegangkan sekali. Ya, di bawahnya jurang misalkan, tegang. Ya. Apalagi jembatan Shirath ini tipisnya sangat tipis sekali, lebih tipis dari apa? Pedang. Nah, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita sudah berjalan di atasnya. Ya. Sangat mengerikan sekali. Ditambah lagi ada kalalib. Ya. Kaitan-kaitan. Nah, pengait-pengait yang kena pengait tersebut masuk dalam neraka. Sehingga di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda keadaan mereka. Ada yang berjalan seperti kilat, saking cepatnya. Ada yang berjalan, nah, seperti kejapan mata. Ada juga yang seperti kuda berlari. Ada yang seperti larinya orang yang paling kencang dalam berlari. Ada juga yang merangkak. Nah, merangkak, kemudian kena pengait-pengait tersebut, masuk ke dalam neraka. Ada juga yang merangkak, kena pengait, masih selamat, tapi sudah luka-luka. Nah, hingga bisa ke ujung. Hari-hari yang sangat menyulitkan. Tatkala kita di dunia, suka melepaskan atau membantu kesulitan orang lain, maka di antara keutamaannya akan dimudahkan ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Nah, tentunya tatkala kita membantu yang lainnya, yang pertama kita mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Yang kedua, kita membantu orang tersebut tidak dengan celaan, cacian, makian dan hinaan. Nah, kemudian juga yang berikutnya, kita membantu orang tersebut, jangan sampai ada harapan supaya orang yang kita bantu membantu kita yang lebih daripada itu. Nah, seperti hadis dalam sedekah, Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kalian membatalkan, merusak sodakoh-sodakoh kalian dengan sifat man. Man itu dia bersodakoh kepada orang lain dengan harapan orang yang disedekahinya memberikan lebih dari apa yang dia sedekahkan kepada orang. Man, yeah. Kita sodakoh kepada si A dengan harapan mudah-mudahan si A ini membalas kepada saya dengan nilai yang lebih besar dari apa yang saya sedekahkan. Tidak boleh seperti itu. Kita membantu orang lain, memberi orang lain. Nah, memberi tetangga, ya, makanan, minuman dengan harapan mudah-mudahan tetangga saya memberikan yang lebih dari apa yang saya berikan kepadanya. Tidak boleh seperti itu. Nah, dan juga jangan sampai kita membatalkan sedekah-sedekah kali kita dengan ada menyakiti orang yang sedekah. Nah, sedekah dengan cara dilempar uangnya. Nih, ambil. Misalkan. Ya. Dicaci maki, dasar miskin, fakir, dan sebagainya. Dilempar uangnya. Begitupun tak kira kita membantu orang lain. Dia akan membantu sambil mulutnya itu caci makian, hinaan. Jangan. Nah, khawatir bantuan yang kita berikan ini menjadi rusak. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Ini pun hatuman supaya kita tidak menyebarkan aib saudara kita. Ya. Sebagaimana di dalam bab yang sebelumnya kita bahas tentang menutup aib-aib kaum muslimin dan larangan menyebarkan aib-aib kaum muslimin tanpa darurat. Nah, yang dihatung dalam Islam ini kita menutup aib-aib saudara kita. Saudara kita punya kekurangan ini, kekurangan itu. Saudara kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Jangan kita sebarkan. Jangan kita sebarkan. Nah, kalau kita menyebarkannya tanpa alasan yang disyariatkan, nah, kita terjatuh kepada dosa. Bahkan terancam aib-aib kita pun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencari-cari aib-aib saudaranya, nah, maka Allah pun akan korek-korek aibnya, cari-cari aibnya, kekurangan orang tersebut. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cari-cari aibnya, kekurangannya, maka akan dibongkar, ditampakkan aibnya walaupun dia berada di rumahnya. Sehingga kalau seandainya aib kita tidak mau terbongkar, nah, maka hendaklah kita tidak menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita. Menyebarkan aib kaum muslimin. Nah, hendaklah kita menutup aib-aib saudara kita. Di mana orang yang menutup aib saudaranya akan diberikan balasan, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Nah, aib-aib yang dia lakukan di dunia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kita bahas sebelumnya rincian dari menutup aib tersebut. Nah, ada yang sifatnya mahmud, terpuji, ada yang sifatnya tercela. Ya, dengan rincian yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Qala rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Tak jelaskan tadi. وَمَنْ يَسَرُ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. orang yang memudahkan kesulitan seseorang. Nah, akan dimudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita melihat orang yang kesulitan, kemudian kita memudahkan urusannya, maka Allah akan memudahkan kita di dunia dan juga di akhirat. Misalkan kita melihat seseorang yang tidak memiliki harta atau uang, nah, untuk membeli makanan, minuman bagi keluarganya, ya. Yeah. Walaupun mungkin di rumahnya masih ada beras. Nah, yang jelas sifatnya bukan darurat, yeah, tapi hanya kebutuhan untuk menyempurnakan. Tatkala kita memudahkannya, kita beri uang misalkan, atau mungkin kita pinjamkan uang supaya dia bisa membeli makanan, minuman, tambahan, lauk pauk, ya, untuk keluarganya. Maka dengan perbuatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, sehingga ini pun jadi bahan introspeksi bagi kita. Kalau seandainya kita menghalami kesulitan hidup, kok seakan-akan hidup kita sulit terus. Mungkin di antara sebabnya kita suka mempersulit orang lain. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Nah, mempersulit urusan saudaranya, dipersulit, dibuat rumit, padahal sebenarnya gampang. Bisa jadi dikarenakan kita mempersulit orang lain, maka balasannya Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit urusan-urusan kita. Sebaliknya, kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga contoh yang lainnya. Apabila kita menagih hutang, nah, seseorang yang berhutang kepada kita dan ternyata dia sulit, mengalami kesusahan untuk membayar hutang, maka yang wajib bagi kita memudahkannya. Nah, bagaimana bentuk memudahkannya? Menunggu sampai dia mampu membayar hutang, atau memudahkannya, membebaskan, ya, hutang, ya, yang dihutanginya tersebut. Nah, Allah mengatakan wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang berhutang itu orang yang sulit membayar hutang, ya, atau dia susah untuk membayar hutang, maka tunggu sampai mendapatkan kemudahan. Dalam artian, kalau seandainya kita memiliki piutang kepada si A berhutang kepada kita, nilainya 1 juta, 2 juta atau lebih misalnya. Nah, berjanji akan dikembalikan selama setahun. Berlalu masa 1 tahun, jatuh tempo, ternyata orang ini gak bisa mengembalikannya. Usahanya bangkrut misalkan. Nah, yang jelas dia tidak bisa membalikannya dikarenakan kesulitan, kesusahan. Maka sifat yang baik bagi kita sebagai orang yang meminjamkan hutang, nah, menunggu sampai dia mampu membayarnya. Jangan dipaksa, paksa sekarang. Kalau enggak, akan saya laporkan kepada yang berwajib di penjara. Ya. Lebih ngeri lagi bawa bodyguard, ya, nggak bayar hutang dipukuli. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita memberikan masa tangguh, ya, menunggu, ya sudah, kalau sekarang belum ada, nah, saya kasih tempo lagi selama setengah tahun, misalkan, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk membayarnya. Tak kala kita melakukan semacam ini, kita masuk ke dalam hadis tadi, memudahkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Jangan juga seperti rentenir, ya. Sudah satu tahun dia mampu bayar hutang, ya sudah gak apa-apa, kasih tempo setengah tahun lagi, bunga 10%, ini riba. Nah, gak boleh, haram dalam Islam. Nah, kalau kita meminjamkan uang misalnya kepada orang lain sebagai bentuk ihsan, kebaikan yang kita lakukan kepadanya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengambil manfaat, mengambil faedah dari pinjam meminjam. Kalau kita mengambil manfaat dari pinjam meminjam, maka itu terjatuh kepada riba. Nah, meminjamkan uang 1 juta ingin dikembalikan 1.100.000, 1.200.000, 300.000, yang jelas lebih, ya, dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Ini yang dimaksud dengan riba. Riba ul-jahiliyah, ribanya orang-orang jahiliyah. Riba ud-dain, riba dalam masalah hutang. Nah, tidak boleh seperti itu. Dan ini merupakan kebanyakan prinsip-prinsip yang ada di perbankan. Kebanyakan demikian. Mengambil keuntungan dari pinjaman. Nah, padahal ini merupakan prinsip riba yang hendaknya kita menjauhinya. Nah, kalau kita meminjamkan sekali lagi, ikhlas. Mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan Allah akan membantu orang yang suka membantu orang lain, orang yang melepaskan kesulitan dari saudaranya. Yakin dengan hadis yang dia sampaikan tadi. Sehingga tidak perlu mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Nah, keuntungan kita lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan keuntungan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara riba. Nah, keuntungan kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah akan dimudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia dan di akhirat. Ini keuntungan sangat besar sekali. Nah, sehingga sekali lagi, menunggu orang yang berhutang kepada kita sampai mampu membayarnya. Nah, dikarenakan tidak mampu untuk membayar tadi, kita tunggu sampai dia ada kemudahan. Ini bentuk memudahkan orang yang kesulitan dalam berhutang. Nah, di mana dijanjikan bagi orang yang melakukan demikian akan dimudahkan urusannya dunia dan di akhirat. Nah, wa anta saddaku khairullah. Kalian bersedekah lebih baik untuk kalian. Kalau seandainya kita relakan misalkan sudah lihat keadaan orang ini, wah sudah enggak mampu membayarnya, saya ikhlaskan, enggak usah dibayar, maka ini lebih utama lagi. Lebih utama lagi, bukan wajib. Bukan wajib dalam keadaan kalau saudara kita mampu membayar, bukan wajib kita membebaskan, sudah saya ikhlaskan, tidak wajib. Nah, jadi sifatnya lebih utama. Dan artian kalau kita masih menuntut, tidak apa-apa, itu hak kita. Ya, kita masih mengharapkan sudah. Nah, kalau ada kemudahan, bayar saja. Nah, sekarang tidak mampu, ya sudah, kasih tempo 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, sampai dia mampu. Nah, itu hak kita, tidak mengapa. Nah, dan bukan merupakan aib, kekurangan. Nah, dikatakan itu hak kita. Dia meminjam uang kepada kita, kita menginginkan membayarnya, itu hak kita. Cuma tadi kita berikan tempo lagi, ini pun sudah termasuk kebaikan. Apalagi kalau kita mengikhlaskannya bersedekah, gak usah dibayar, ini lebih baik lagi. Nah, barakallahu fiik. Kalau kita lihat sekarang ke sebagian orang, nah, ketika orang yang berhutang tidak mampu membayar, dipersulit. Tadi ada bunganya. Nah, sebagian lagi tadi bawa bodika dipukuli. Nah, sudah nggak bayar hutang harus ke rumah sakit lagi. Ya, bayar rumah sakit hutang lagi ke rumah sakit ya, kasihan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, itu sebagai konsekuensi tadi. Tak akan meminjamkan hutang uang kepada orang lain. Yang pertama kita yakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini konsekuensinya ya, kadang-kadang orang yang kita pinjami nah kesulitan untuk membayar. Maka diselain kita hendaklah menunggu sampai dia mampu. Nah, tapi kita sebutkan tadi, kalau ternyata meminjam uang kepada kita untuk perkara-perkara yang sifatnya tidak dibutuhkan, bukan perkara yang bermanfaat, nah, maka ya kita pun tidak memberikan pinjaman. Ya. Dikarenakan telah kita bahas tadi, menunaikan kebutuhan orang lain itu dianjurkan, dihasung kalau seandainya tidak bermudarat kepada orang tersebut. Kalau bermudarat ya jangan. Nah, barakallahu fikum. Seseorang pinjam uang kepada kita. Nah, padahal orang ini dia miskin. Nah, pinjam uang ratusan juta buat apa? Beli mobil misalkan. Ya. Padahal dia miskin, fakir. Nah, yang lebih dia utamakan harusnya kepentingan untuk anak istrinya, makanan, minuman. Nah, pakaian untuk menutup aurat misalkan. Pangan, sandang, papan, ya. Tempat tinggal misalkan. Ya, kontrakan atau yang semisalnya. Tapi ini untuk beli mobil misalkan. Maka kita pun lihat keadaan. Kalau kita bantu khawatir ini memudaratkan dirinya. Nanti bagaimana dia bayar hutangnya? Bisa jadi siang malam kerja terus, lupa ibadah, gak talim-talim nantinya lagi. Eh, barakallahu fikum. Nah, kita lihat keadaannya. Eh. Di sisi lain, orang yang berhutang, kalau dia mampu untuk membayarnya, jangan sampai dia menunda-nunda. Dalam keadaan sudah jatuh temponya. Ya. Pinjam uang si A kepada si B. 1 juta misalnya. Si B memberikan tempo. Saya kasih pinjam 1 juta. Temponya 1/2 tahun. Nah. Uang 1 juta ini dijadikan modal oleh si A tadi. Berkembang usahanya, Masya Allah. Nah, omsetnya per bulannya pun ya sampai puluhan juta misalkan, berkembang. Jatuh tempo ya 1/2 tahun tadi. Si B datang nagih utang. Nagih utang boleh enggak? Hah? Boleh. Ya itu hak yang mau terbit utang. Nah, sekarang sudah 1/2 tahun jatuh tempo. Nah, apakah sudah bisa dikembalikan hutangnya? Dia mampu membayarnya. Tapi dia mengatakan nanti saja, besok. Ya, tapi besok. Datang besok. Besok lagi. Nah, ini namanya matlul ghani. Ya. Mengundur-mundur dalam pembayaran hutang yang sudah jatuh temponya padahal dia ghani. Kaya. Mampu membayar hutang. Ini suatu kezaliman. Berbahaya. Orang Sunda dikenal dengan isuk sore. Ditagi isuk sore. Datang sore isuk. Isuk di sore day. Terus demikian keadaannya. Capek. Boleh. Nah, demikian. Ya. Ini antara adab-adab dalam hutang, piutang. Kita baca saja matanya. Wa Rasulullah mengatakan, "Wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. "Wa man talaqa tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'ala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan menuju jannah. "Wa mazama qauman fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa najalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa najalat 'alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. "Wa ghasiyatuhum rahmah," diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa hafathumul malaikah," bahkan para malaikat mengitarinya, ya, memuliakannya. "Wa dzakarahumullahu fi man indah," dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Nah, "wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu," barang siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Untuk penjelasannya mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Ya. Sebelumnya ada pengumuman, insyaallah untuk Sabtu depan ada daurah atau muhadharah Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawid di Masjid Agung Cimahi. Insyaallah kita mulai jam 13.30 sampai jam 5. Bismillah insyaallah. Nah, yang diharapkan ta'awun dari ikhwah sekalian. Ya. Para panitia dan juga yang lainnya. Nah, niatkan sebagai ibadah, ya. Dikatakan dakwah ini merupakan amalan jama'i, amalan yang kita lakukan bersama-sama, sehingga perlu ada ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jazakumullah khairan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.